Kemudian yang kedua terkait dengan apa tadi? Poster. Ya, patung atau poster orang-orang soleh di zaman sekarang. Sama, itu termasuk sikap melampaui batas dan itu dilarang oleh Nabi. Makanya Nabi menyebutkan banyak larangan terkait ini ya. Baik memajang atau membuat, semuanya dilarang oleh Rasulullah SAW. Bukan hanya dilarang, bahkan Nabi juga memberikan penjelasan bahwa malaikat pun tidak akan masuk ke rumah yang di situ ada gambar-gambar makhluk bernyawa itu. Apalagi kalau itu makhluk bernyawa seorang yang dianggap besar, ya itu lebih berbahaya lagi. Ya. Allah alam. Dan saya dengar bahwa sebagian tarekat sekarang ya, sebagian tarekat-tarekat itu kalau sholat dia menghadap ke foto syekh tarekatnya. Ya, mungkin ada yang pernah tahu tarekat itu, ya kan? Sholat tapi sambil melihat foto tarekat syekh tarekatnya. Nah ini pas sudah sangat mengarah kepada peribadatan kepada syekh tarekat itu, bahkan bisa jadi sudah mengibadai itu. Nah ini seperti yang dikatakan tadi, jadi awalnya mengagungkan sampai akhirnya menyembah. Na'udzubillah min dzalik.